semangat ayah oh. Kula yakin karo sampean ake sing ngomongi kakak beli duwe masa depan. Semangat wong lanang, wong lanang isun apa Bokong. Arep nggawa pirama ning abokong. Apa to? Ora apa-apa. Sing penting bebaturan mayine ning ana. Wong Tegal Gubuk, Wong Tegal Gubuk, GPS, bos GPS, bos GPS, bos GPS. Terima kasih bos GPS. Sadar sung cuma uang ketelu

Bang Chandra digoyang. Thank you. Harus tuh. Jangan jauh-jauh. Orangnya ke ye tempat tur arep. Cirebon. Kakang kawin manis. sabar ngadepi kita Suci. Bagen mengkene kita wong wadon limungki mundur sing tantangan bos muda Nenggala Sakti sandiwara tarik mulia di cimol Ramos. Ini dari production apa satunya ini? Antis production. Sing duwe si Gundul. Tebelis nih. Iya. Dan namanya make up batu sakana. Iku diwadani Antis. Ini MC. Mama Satria Buda Peri. Bos berkabar dari Alu Kalawasi. Bos Mas Ali Hermansa. Sedulur matane nyanyi di sorga. Ape baik. Toba, bos muda Nenggala Sakti. Bos muda Nenggala Sakti. Bos muda Nenggala Sakti. Bos muda Nenggala Sakti. Bos muda Nenggala Sakti. Sakti penghasilan. bisa paleset. Oba. Oba. Senajan wis sumpah ora bakal percaya, pengen ngomong janji yen tega ngingkari. Wani ngomong setia tapi nyata sama-sama. Ibarat segar yang bisa dibubur, diwasun setia malah digawe hancur. Sawer enggak majikane Dede. Mama. Yuk. Mangan bae mani mama. Sarapan. Wis ora mung ngatur, Mak. Padha. Sing percaya karo si kakak. Ora bae. Wis ajalah dene omongane tangga. Kakakku setia karo sira kuno. Tulus hati duduk sekedar janji saya. Jadi jempolnya kon pengemin. Jadi kita nampun uruti omongannya siapa ya? Omongannya wong sejen apa? Wong santri ya. Sing percaya harus si kakak. Mama Ica, Mama Ica, Mama Ica Hong Kong. Lewat cek sembarangan rumus surian diwas sekot oli lenggara rumo mas angge rumo angge mas cis rumo mas angge telat cocok jembet lan pasang aksi mas jaya pas pas pasikan lawas Jogetnya gimana? Yeah. Wow, wow. Nisan Antajai.